Qala al-musannif rahimahullah fi hadhihi al-ayah inna Ibrahim kana ummatan li'alla yastawhish saliku at-tariq min qillati as-salikin qanitan lillah la lil-muluk wa la lit-tujjar al-mutrafin anifan la yamilu yaminan wala shimala kafian lil ulama al maftunin. Walam yaku minal musyrikin khilafan liman kathara sawadahum wa za'ma annahum minal muslimin. Berkata al-musannif rahimahullah dalam ayat ini, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah merupakan umat. Di sini maksudnya apa kemarin, mana dari umat? Qudwah, contoh, walaupun sendirian, nggak banyak. Kenapa demikian kata Syamsul Rahman rahimahullah di sini? Li'alla yastawhish salikut tariq min qillatis salikin. Supaya orang yang berjalan di atas siratal mustaqim itu enggak merasa sendirian. Wah ana sendirian. Lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. Udah enggak ada temannya, cuman satu orang saja yang menemani. Mengkilat syarikin, karena sedikitnya yang berjalan menempuh jalan yang lurus. Dan yang bisa terjadi karena merasa wah sedikit atau enggak ada yang nemani atau enggak ada yang nolong sama sekali, itu biasa. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim ummah sendirian. Bukan artinya sombong sendirian, bukan, tidak. Tetapi ketika dia sendirian di atas al-haq, jangan merasa enggak punya teman, tidak. Bukan dia ya orang pertama kali yang enggak punya teman. Mungkin manusia secara keumuman ya sibuk dengan dunia. Nah, dan yang menempuh jalan kebaikan itu sedikit. Dari dulu sampai hari kiamat pasti akan sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Enggak banyak. Walaupun banyak, walhamdulillah. Fabihawa ni'mah. Kalau seandainya banyak, masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika enggak ada yang nolong dia, enggak ada yang nemani dia, enggak ada yang dekat dengan dia, misalkan dalam keadaan ala siratul mustaqim, dia beratas di jalan yang lurus, jangan yastawhish, jangan merasa sendirian, enggak punya teman, enggak punya kawan, enggak punya penolong, enggak punya ini itu. Sholat belum? Sholat di sana. Karena apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga sendirian di dalam berdakwah. Yastawhisyalikut tariq min qillatis salikin, karena sedikitnya orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Sedikit yang istiqomah itu, sedikit, enggak banyak. Qanitan lillah. Kunut, qanit, kunut, dawamu ta'ah. Terus melakukan ketaatan lillah, untuk Allah, bukan untuk raja, bukan untuk para pedagang yang kaya raya, bukan. Ngapain berdiri situ? Nah, semuanya itu lillah, untuk Allah, ikhlas. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, bukan untuk kesohor, bukan untuk ini itu kepentingan dunia, tidak. Lillah. Benar-benar karena Allah, untuk Allah. Mengharap wajah Allah. Hanifan. Hanif. Al-muqbil ala Allah, selalu menghadap kepada Allah, berpaling kepada selain Allah. Hanif, ini hanif. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Seperti para ulama yang maftun, yang terfitnah dengan dunia, ya lihat kanan, kiri, depan, belakang, ada objekan dan lain sebagainya. Menjual agama dengan rupiah, dengan dunia, dengan uang, dengan makanan. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan termasuk orang yang musyrik. Berbeda dengan orang yang atau kebanyakan manusia menyangka mereka termasuk kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas dalam firman Allah, Inna Ibrahim kana ummah ala al-Islam. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah umat qudwah, mualliman lil khair, contoh, mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan. Alal Islam, di atas Islam. Walam yakun fi zamani ahadun al Islam ghairuh, sehingga tidak ada seorang pun di zamannya yang beragama Islam selain Nabiullah Ibrahim. Kultu, kata siapa? Kata Syamdur Rahman di sini. Walam munafat baina hadza wa baina ma taqaddam, sehingga tidak bertentangan antara ucapan ini dengan ucapan yang sebelumnya. Min annahu kana imaman yuqtada bi fil khair, yaitu bahwasanya Nabiullah Ibrahim adalah sebagai pemimpin di dalam kebaikan. Nah, dan ini berat ya. Semuanya atas pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah, taufik dari Allah, bukan karena kehebatan dia, bukan. Bukan karena kecerdasan dia juga, bukan. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah.